yang ngono kok. Kucing ini ngelakoni bener barang apa? Tewenang, dikai pindang rong piring, karo jeragane. Resmi dia ngerti yuk, nek wiwek dia yuk. Nampu ini ngopo yang ngarah untak, digurak yang ngarah untak. Mana beledak ya tetap khusyuk lek mangan. Jajal kucing sing dilakoni ora bener ora apik. Pindang mesti ditutupi ro wapet lho nanti colong. Ndase ongket ongket ongket ongket nyongkel yo. Ngene wong liwat sriwet, krungu kruset menak pendirangan. Ndase wis mlebu separo yo dibatek neh. Iku jeng uang yang ngono. Ngene karo bojone dhewe mbokno beledek yo ora kabeh. Jajal lek salah, ndase mlebu separo yo batek neh. Hoi. Lah saiki ana uang misale yo nglakoni apik kok ora tenang, nglakoni elek kok malah tenang. Berarti kuwi dudu uang. Iku dudu uang wis kuwi. Oh lanang kan, lungguh jajar bojone dhewe nang gak betah, gak kerasan. Kudu ngalih. Tapi lungguh karo rondo sing duwe warung kuwi. Iso tumaknina, berarti kuwi dudu wong. Mbah apa? Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد سادات الكرماء مشايخنا الأعزاء wonten ngarsanipun para alim, para bapak kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, para sesepuh lan pinisepuh ingkang dipun mulyakaken, ingkang dipun ta'zimaken, jabat pemerintah bil khusus panjenenganipun Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Haji Taj Yasin bin Syekhina Al-Alim Al-Allamah Romo Kiai Haji Maimun Zubair Matta'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid dini wa dunya wal akhirah. Kita dongaake mugi-mugi Gus Taj Yasin menika dipun paringi Allah kawicaksanan saha kearifan di dalam mengemban amanah, dipun paringi kekuatan zahir batin di dalam menjalankan amanah, saha dipun paringi kemampuan dalam mempertanggungjawabkan amanah di hadapan rakyat, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sehingga ke depan Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo bersama Gus Taj Yasin menika menjadi Jawa Tengah yang selalu lebih baik, manfaah maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Bapak Dr. Mukhtar yang mewakili Pak Bupati

nyedulur. Namine silaturahim niku ukhuwah niku betul-betul kuat. Mulane donya biyen niku ya apian, nyedulur nek karo menungso. Banjir zaman biyen karo banjir zaman saiki beda. Wong gen kula Bojonegoro niku nggih langganan banjir. Banjir zaman biyen niku apian. Dugi nggih suwe kadang nganti seminggu ning mboten ngerusak. Ken wayahe mulih nggih mulih dadi kaya mek ngendangi dolen nang omahe dulure. Kuwi nek wis keperluane rampung ya mulih, mboten ngerusak. Wong saiki ora gelem apian banjir ya ora apian. Wong saiki elekan, banjir melo elekan. Banjir kadang ora suwe ming sedina ngono ae, tapi kerusakan yang ditimbulkan. Omah kentir, bondo donya kentir, sak wong-wonge kentir. Lah nek wonge eleke tambah nemen, eleke tambah nemen, eleke tambah nemen, sing ditekake ora mung banjir biasa, ratune banjir sing teko, namine Al-Mukarromah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Wong biyane sopan-sopan. Nggih, Estu. Tiyang biyen niku sopan-sopan. Bu, biyen jenengan nitih sepeda hotel niku. Kok terus no pinggir dalan ni ono wong jagong lungguh-lungguh. Mandek kok jelek mudun. Nggih mboten? Mudun nang sepeda dituntun. Nuwun sewu, nderek langkung. Amit nggih. Kok nek wis kliwat lagi jelek-jelek-jelek celingkrik. Lho. Wong biyen ngoten kok. Mulane jangan dikira dulu enggak ada gempa bumi. Siyen nggih sering lindu nek ngarani nggih Bu nggih. Jenengan tesih alit niku nggih sering. Kadang gempa niku durasinya lama, 5 menit lebih. Tapi skalanya kecil. Yo goyang-goyang lampu yo sampai nyut nyut nyut nyut. Suwi. Tapi mboten ngerusak. Omah kayu niku ya mek kriyet, kriyet, kriyet. Gentenge niku mawon mboten ngelorot tok mok kriyet, kriyet. Dadi modele gempae koyo bocah cilik diayun-ayun ngono ku le. Tak ngenakno wong cah diluknyu ben obah ngono tok. Mboten ngerusak. Nang saiki jajal le numpak sepeda motor ngono pinggir dalan ana wong. Mudun. Blayer ora mung trimo blayer, bokonge dijentitno. Wong saiki pencilaan delodok delodok. Wong kula niku yo sering kok kadang-kadang sopir niku nggih pas numpak mobil seret, ning bocah sepeda motoran bawanter ngoten iki misuh. Dene rumangsa mbok kepepet apa piye niku wes ngambek mu iso. Ya Allah, lah wong sakniki niku modele ngono. Mula gempa saiki niku yo do kurang ajar. Padha wonge ndelodok gempa melok ndelodok. Wonge pencilaan gempa bumi melok pencilaan. Ora suwe dalam hitungan detik tok luluh lantak. Bukti meleh ngapunten. Wong biyen niku sregep-sregep salat jamaah. Yang biyen Ibu jenenge langgar masjid niku lek malam Jumat rame dol tibaan barjanjen. Nggih mboten? Nganti ibu-ibu mbiyen ku apal lho. Abtirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadim min salatin wa taslim. Apal abtadi'ul imla bismillahil aliyah. Mbiyen apal kabeh anggar malam Jumat malam Selasa nunggu tibaan. Nggih mboten? Saiki sampean jarang-jarang krungu ngono kuwi. Wong biyen niku salate jamaah yang masjid nggih rajin-rajin, kapan wis kepireng ana azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Do budal. Mula biyen umpami mantun nasar kok udan, terus kepireng azan maghrib ngoten lho. Mandeg udane niku, terang. Seakan memberi kesempatan orang-orang yang mau pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Dadi udan zaman biyen iki nek krungu adzan sungkan. Mandek sik. Wong-wong ben do nyang masjid salat jamaah. Engko nek rampung salat jamaah, udan meneh. Biyen sering ngoten niku. Lah sakniki wong-wong do gah kon jamaah. Do aras-arasen salat jamaah nang masjid. Woi, mantun nasar kok ana udan, krungu adzan maghrib malah digetno kok udane. Soale udane mbaten. Allah aku mandek kaya wong-wong ora budal nyang masjid ayo. Wis diyetno ae lek kesuwen. Nek perlu dibarengi angin, dibarengi bledek. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo melakukan perbaikan terus. Ngeten iki ora usah entuk nyalahke sapa-sapa wau lho. Introspeksi, muhasabah, dandani awake dhewe. Semoten mawon. Lampun. Terus iya. Nyapa kok dikongkon apik? Ngeten lho, Bu. Sing pertama wau, nek wonge apik donya ngetutke. Nah, sing nomor loro, wong nek apik niku diparingi aman, uripe tentrem, atine yo ayem. Wong kuwi nek elek wis ora aman, atine ora ngira ayem, mesti uripe resah, gelisah, susah. Mulane sampean nek pengen ngerti sing sampean lakoni iki apik apa elek, gampang. Nek sampean nglakoni apa-apa kok atine sampean ayem, tentrem, tenang, bahagia, kuwi tandane sing sampean lakoni apik. Lah nek sampean nglakoni apa-apa kok atine sampean susah, gelisah, bingung, ruwet, kuwi tandane sing sampean lakoni elek. Al khairu yuhibbul khair wasyarru yuhibbus syarr. Wong apik kuwi yo senengane barang apik, wong elek senengane barang baleni. Jenengan ngaji ngeten iki atine tentrem napa mboten? Apik mergo. Cobi nek tepak salat tahajud arang-arang ngoten nika. Lho sampean rutin apa piye? Lah iya padha mbek aku arang-arang kok. Ngoten niku atine tentrem napa mboten? Tentrem, apik mergo sing dilakoni. Ngen maos Quran, maca selawat, atine mesti ayem, mesti tentrem. Niku tandane sing dilakoni apik. Jajal wong nyolong kae. Ora ana wong nyolong atine tenang iki ora ana. Ayo bapak-bapak, ngapunten bapak. Hoi. Goncekno bojone dhewe karo goncekno bojone wong, rasane sami napa mboten? Pak iso jawab iki ketoke pengalaman. Ya beda, lek boncengno bojone dhewe ya tenang kok. Ambok petuk sapa wae ya tenang. Semanten ugi ibu-ibu sing bonceng bojone dhewe ya tenang. Takoni wong nyanti yo nyang pasar. Diwasi yo tambah ngerakut bangkean. Nek perlu cekelan kabilator. Nang jajal nek goncekno bojone wong. Enggak pendelik. Ketok tanggane langsung wajahe ditutupi sret. Mergo apa? Salah. Ayo Mas, sepurane. Sampeyan numpak sepeda motor. Lah kok sepedae motor beres. Surat-surate beres, helme standar. Ana razia polisi, tenang napa mboten? Tenang wong sampean bener sampean apik kok. Meskipun ana razia ping ratusan kali, yo tenang. Sing dilakoni bener, sing dilakoni apik. Petuk polisi malah polisine disapa kok. Pagi, Pak. Jadi polisi, pagi. Gak cegatan, Pak. Tambah njaluk dicegat. Jadi polisine gak preyo. Sampeyan yo ngono, malah ngono ku ngiming-ngiming-ngiming-ngiming jamaah lho. Wes liyane ora usah dikeki. Lah aku gak digatekno perkara ono makhluk loro intik-intikno kene. Tak baleni. Sama nih lo, bapak ibu misalnya numpak sepeda motor, lah sepeda beres, surat-suratnya beres, helmnya yo standar beres. Meskipun ono razia polusi balak-balik, tenang kok. Kodok polisi ora operasi malah pengen dicekel. Tapi lek surate ora beres, sepeda ora beres, helme ora standar, ngom bal plastik disigar taleni rafia. Kodok polisi nang ngarepe warung bingung, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal polisi yang arep ngopi ngono ae. Mergo sing dilakoni ora bener ora apik. Wong kucinge yo ngono kok. Kucinge nek nglakoni bener barang apik, tenang dikeki pindang rong piring karo jeragane. Resmi dhek ngerti yo nek wiweke dhek yo. Ambo eneng apa ora ngarah untek digurak yo ora untek. Ana bledet yo tetep khusyuk lek mangan. Njajal kucing sing dilakoni ora bener ora apik. Pindang wis ditutupi rawapet lho nanti colong. Ndase ongket nyongkel yo. Engkene wong liwat sriwet krungu krusek ngono pendirangan. Ndase wis mlebu separo lho dibatek neh. Kuwi kucing uang yang ngono. Nek karo bojone dhewe mbok ana bledhek wis ora kaget. Njajal lek salah. Ndase mlebu separo yo batek neh. Hoi. Lah saiki ana wong misale nglakoni apik kok ora tenang, nglakoni elek kok malah tenang. Berarti kuwi dudu wong. Iki dudu wong wisan kuwi. Lho, wong lanang nang lungguh jajar bojone dhewe nang gak betah, gak kerasan. Kudu ngalih. Nang tapi lungguh karo rondo sing duwe warung kuwi iso tumakninah. Berarti kuwi dudu wong. Mbah apa? Nah, supaya menungso niki apik. Bu. Gusti Allah mulangi kula panjenengan ora mek dikengken dadi wong pinter tok. Mulane wahyu pertama yang disampaikan Allah datang Kanjeng Nabi niku Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi yo Iqra yo bismi rabbik. Iqra niku ndadekno wong pinter, nek bismi rabbik niku ndadekno wong bener. Halo. Dalam ayat lain terusane niku kan teruse ana Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam Alamal insana malam ya Allah. Dadi ana metode sing alama bil qalam. Gusti Allah nek mulangi menungso niku nganggo pulpen. Teaching by using pen. Orang ngerti ya wis. Mulang nganggo pulpen sing disebutke pulpen, tapi sing dimaksud hasile pulpen. Tulisan. Tulisane sapa? Tulisane Gusti Allah. Ayat-ayat ya Allah. Wonten kalih ana ayat kitabiah Al-Qur'an, ana ayat kauniyah alam semesta. Niku tulisane Allah, nggo mulangi menungso. Nah, sing nomor kalih, alamal insana malam ya'lam. Niki Allah nek mulangi nganggo cara sing gak kena dinalar, boten rasional. Nek alama bil qalam iki ndadekke wong pinter. Nek alamal insana malam ya'lam ndadekke wong bener. Tunggale wau Iqra ndadekke wong pinter. Bismi rabbik ndadekke wong bener. Samane turu kok gak nyaut. Dari Iqra dan alama bil qalam itu nanti lahir orang-orang pinter, ilmuwan, kaum cerdik pandai, kaum intelektual. Nek ora pinter intelek lentung. Ana sing ngarani kaum cendekiawan. Nek kula kurang setuju. Soale cendekiawan iki menurut kula terlalu umum. Nah, wong lanang iki rata-rata ya cendekiawan. Cendeke nek awan. Bengine iso molor dawa. Lah, bismi rabbik karo alamal insana malam ya'lam ini menghasilkan orang-orang bener. Jenengan perhatikan. Antara Iqra dengan bismi rabbik niki mboten angsal pisah. antara allama bil qalam karo allamal insana malam ya'lam mboten angsal pisah. Langsung mulane susunan redaksine Quran niku mboten ngangge huruf atof, mboten iqra wa bismi rabbik, ora mboten iqra summa bismi rabbik, ora, tapi langsung iqra bismi rabbik. Semanten ugi ayat setelahnya tadi mboten allama bil qalam wa allamal insana ma lam ya'lam, mboten nggih, mboten allama bil qalam summa allamal insana ma lam ya'lam, mboten, enggak pakai kata sambung. Tapi langsung niki nek cara ilmu balaghah menunjukkan kamalul ittishal. Alah-alah ora usah diterangne ngene iki, kesuwen-kesuwen. Ora cetha jak ngomong ngene iki. Ora cetha. Wis langsung ae. Maknane piye? Nek ikra dadi pinter, bismi rabbik dadi bener. Ayo to sayang, nyaut. Nek ikra dadi pinter, nek bismi rabbik dadi artine ya ikra ya bismi rabbik. Wong kuwi ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu mboten oleh dipisah. Pinter kok ora bener, keblinger. Bener kok ora pinter, gregetna wong. Wong bener ora pinter mangkelna wong kok. Ditakoni apik-apik. Kondi Mas, kok guri. Arep nanti Mas, mengarep. Bener omahnya nangger wong mlaku ya kok guri arep mengarep. Mas, omahmu ndi? Indonesia. Bener to, omahmu ngendi? Ora tak gawa. Bener, tapi gak pinter. Mergo ngono kuwi sing marake lambemu ditapuki wong. Wong bener kok ora pinter, gregetno. Sepedae motor ilang lho, diparkir. Ilang, ora lapor polisi malah alhamdulillah. Ya koncone kaget, sepeda motormu ilang kok malah alhamdulillah. Ya alhamdulillah, wong biasane ya opo-opo tak tumpahi lho ora ilang. Nuku ilange kok ya pas ora tak tumpahi. Lha kok umpama ilange pas tak tumpahi, aku ra ya katut ilang pisan. Ini karepe nriman to ya, tapi gobloke pol-polan. Wong bener nek ora pinter kuwi nganyelke. Lah nek wong pinter kok ora bener, keblinger. Di samping keblinger berpotensi ngentekke bekakas. Jenengan tak aturi sing ngentekke bekakas Indonesia. Ya ora wong goblok-goblok ngono kae ora. Sing ngentekno bekakas Indonesia ya ora wong bodho-bodho. Sing ngentekno bekakas Indonesia kuwi wong pinter-pinter sing ora bener. Mangkane nuwun sewu Pak Kapolsek. Kula wantun sumpah disekseni tokoh-tokoh, disekseni jamaah sementen katae. Demi Allah, yang merusak hutan itu bukan orang hutan. Sumpah, sing rusak alas kuwi dudu ketek. Sing rusak alas kuwi wong sing pinter-pinter ilmune alas tapi kelakuane luwih rusak tinimbang. Nek muni ketek aja mbek madhep aku wae. Nyek wong. Nuwun sewu. Mulane ora mek cukup pinter ya kudu bener. Sapa sing jamin nek wong pinter kuwi mesti bener? Jangankan ilmu umum, sing ilmu agama lho. Urung karuan pinter ilmu agama terus wong iso dadi bener. Nuwun sewu. Ana bocah santri nang pondok manggone pinter. Ujian fikih untuk biji songo. Nek gak pinter mosok iso ngono. Ujian nahwu sorop untuk biji songo. Usul fikih mustalah hadis untuk biji songo. Mantek balaghah untuk biji songo. Nahwu sorop yo untuk biji songo. Quran hadis untuk biji songo. Akidah akhlak ujiane untuk biji songo. Tapi salat subuh yo jam songo. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi taala. Lho sing entuk biji songo kuwi ra uteke to, ilmune pinter, tapi getaran yang mendorong dia untuk menjalankan ilmune kuwi gak ono. Mulane ora dadi bismi rabbik, ora dadi bener. Nyun ngapunten. Wong sing kulino bengok-bengok ceramah

Tapi kok sukses-sukses leh mengantarkan santri-santrinya, murid-muridnya menjadi orang-orang hebat, menjadi tokoh-tokoh besar. Kenapa? Soale mulangi mboten namung minter ke, tapi bener ke. Nek Iqra pinter secara intelektual, bismirabbik niki lho bener secara spiritual. Wilayahe nanggone hayatun ruhaniyah, kehidupan-kehidupan rohani. Engko munculé dadi al-manfaah wal hikmah wal barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane aja mbok remehno. Kula sering matur akhir-akhir niki nggih kersane masyarakat niku mboten kontras mawon. Nun sewu nggih. Mbah Yai Soleh Darat Semarang niku nek mulang santrine simpel sederhana, ringkes dilagok-lagokke ning dilu-dilu dijak maca Fatihah santrine. Simpel ngono nek mulang. Nah dilagok-lagokke. Salat dhuhur patang rakaat. Pirang rakaat le? Sekawan Yai. Oh iya bener. Muga-muga barokah Al-Fatihah. Jak maca Fatihah. Waladolin amin. Terus ke salat asar patang rakaat. Pirang rakaat le? Ya bener, muga-muga barokah Al-Fatihah. Waladolin. Salat maghrib rakaat telu. Piro? Telu nggih bener, muga-muga barokah Al-Fatihah. Salat isya isya sesuk wae yo. Saiki dieling-eling dhuhur asar karo maghrib, muga-muga barokah Al-Fatihah. Oh, tapi duwe santri, Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Ahmad Dahlan, Raden Ajeng Kartini. Kata santrine tokoh-tokoh hebat semua. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia. Bahkan akhirnya santrine Mbah Yai Soleh Darat sing jenenge Mbah Yai Hasyim Asy'ari dadi kiyaine kiai sa Indonesia. Mbah Ahmad Dahlan santrine Mbah Yai Soleh Darat mendirikan Muhammadiyah. Ormas yang juga jamiahnya besar. Anggotane kata sak peguron niku ngantos dugi Mekah belajar nggih tunggal guru tunggal syekh sami. Lah nek biyen yo rukun wong sak peguron. Buri-buri niku rontok geger. Ya mergo ana sing wis rontok kesisipan kefaham sithik-sithik ngono kuwi terus geger. Perkara kunut salat subuh geger. Jere NU kudu kunut Muhammadiyah, ora usah kunut. Jere NU kudu kunut Muhammadiyah, ora usah kunut. Kudu kunut, ora usah kunut. Kudu kunut, ora usah kunut. Biyen. Saiki wong kene ora eneng geger ngono kuwi padha ora salat subuh kok. Sing arep digegerke napa? Anduwe santri Raden Ajeng Kartini niku hafal Quran 15 juz ngaji kitab tafsir suratul Fatihah ten gene Mbah Yai Soleh Darat. Terus telung wulan setelahnya nulis buku judule Habis Gelap Terbitlah. Ngono santung kiai biyen. La haula wala quwata illa billah. Soale garapane mboten namung pinter tok, tapi bener. Bukan hanya dari segi intelektual saja, tapi spiritual. Mbah Yai Ihsan jampes Kediri. Duwe santri diulangi maca Qur'an angel ora fase-fase. Kan muni qaf lho ora iso. Kon nirokke ya. Ihdinash shiratal mustaqim. Ora bener-bener. Ihdinash shiratal mustaqim. Nggih, ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Mustaqim, mustaqim. Mustaqim, mustaqim. Mustaqim, mustaqim. Qi qi qi. Kiai ini setengah nesu, kau petak dah sih. Muni kaf kok raiso, cetak, kontan langsung iso muni. Yai sakit, ampun diketak. Jadi iso muni kaf ni ku bibarokatil ketakan. Ya Allah. Biyen biasa santri mulang terus karo kiai ini diketak ni biasa. Santri ngaji, neng ora iso terus karo kiai ini diketak biasa biyen. Ngaji orang iso maca ayo tanganmu sebut penjalin cetak biasa biyen. Nah saiki yang mbok laporke pelanggaran HAM. Lah nek wong saiki niku barokah kurang. Wong anake ngaji karo kiyane dijiwir kupinge no. Wong tuane ngelabrak. Akhire kiyane dilaporke perkara pelanggaran HAM. Oh cuma salahke nek polisi meroses. Wong polisi niku setiap aduan, setiap laporan harus diproses. Ora kok perkara mbela ngono-ngono kuwi. Aku ora mbelane kapolsek kok orang ya ora nambahi ae kok. Ngono kuwi wong tuane sing ora bener. Nek diterus-teruske ngono, leh mbayari kiyaine lho pira? Eh? Anakmu dipinterke, dididik akhlake, dibenerke. Wong kowe sebagai wong tuane minterke dhewe ora iso, benerke dhewe ora iso, diwulangi kiai, dipinterke, dibenerke. Ora matur suwun malah kiyaine diilok-ilokke, dilapurke. Bayar pira? Sapa ngomong sahriyah 5000? Lewe nitipke anak sewulan trimo bayar 5000, anakmu mundak pinter akhlake apik manfaate kanggo sampeyan wong tuane. Lha sewulan kok 5000. Wong kowe nitipke uyuhmu no terminal no pom bensin kuwi lho, cur 5000, 2000 kuwi. Sak curan iki lho 2000. Berarti anakmu sewulan iki regane mek 2 uyuhan setengah kuwi. Cur-cur crit. Ya meng 5000 kok. Lha kowe nitipke uyuh cure 5000. Wis piro 2000. Uyuhmu mundak pinter. Kir to. Engke lek diterus-teruske do ngono terus, mulane alhamdulillah niku programe Gus Yasin, guru-guru ngaji TPQ Dinia dianggarkan 330 miliar. Kuwi dhuwit kabeh. Bener. Nek diterus-teruske wong tuwa do ngono engko aku tak kompak kok kiai-kiai desa tak kompak kabeh sak ustad-ustate. Nah kompak tajak demo. Wis sepanduk sing gawedhi tulisane anakmu ulangen dhewe-dhewe. Ngono. Ben kandhane bupatine ya wis. Wong bupatine ya boloku wae kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten. Kandhi kuwi mau. Ayo iya kuwi jenenge barokah, jenenge hikmah. Ana kiai duwedel dikon ngaji ra iso-iso ngono. Le, nggih Mbah Yai. Kowe iki diulangi ngaji kok ra iso-iso. Nggih kula niki dedel Mbah Yai. Ayo mangapa? Kongkon mangap tur diidoni karo kiai. Ya kok idu cilik, idu gedhe. Diidoni terus plek mlebu cangkeme. Ayo dilek, dilek. Manut iki kiai biyen. Lho berkahe ngelek idune kiai. Sing asale dedel pol-polan, kecerdasane iso ngalahke santri sing paling cerdas dhewe. Manut santri mbiyen, saiki diurus kok. Sik lek ya lek tapi kiyaine kuwi ndek lara mengi apa ora. Kiyaine kuwi ndek paru-paru apa ora penyakite kok nulari. Nek ngono-ngono santri saiki. Lho ini lho. Unik antik ning kene iki. Mulane rohani ini digarap sehingga bu kepinterane iso padha tapi nilai keberkahane beda. Piye ngono aja mbok salahke ana santri rungokne ya sowan nang kiai arep mondok ten kene pondok tahfidzul Quran. Pondok sing nggo ngapalke Quran. Lah syaraté diterima mondok ten mriku entuk melu ngapalke Quran kudu wis apal minimal juz amma. Nek urung apal juz amma ora ditrompo. Nah ini eneng bocah moro kiai sowan kepingin mondok. Padahal dhek urung apal juz amma. Mbah Yai kula pengen nderek mondok ten mriki. Oh iya Le, rapopo apik mondok apik. Ning syaraté ditampa mondok nyang kene iso melu ngapalke Quran kudu wis apal juz amma. Lah kowe wis apal juz amma apa urung? Dereng Mbah Yai kula nembe ndugi al-hakumut. Dhek ora ngerti surat apa sing penting nembe ndugi al-ha. Nembe ndugi al-hakumut kula Mbah Yai. Oh ya urung entuk. Apal kesek juz amma, kolek wis apal juz amma. Wep, digek tak tompo mondok nang kene entuk ngapalke Quran. Lho niki kebijakan sing luar biasa lho. Kenapa? Wong maca Quran iki nek wis iso maca juz amma bener, sak Quran iki lho kok bener kabeh macane wisan.

Duh, dadi kiai gede punya pondok besar, tiap tahun mewisuda ratusan penghafal Al-Qur'an, wi bi barokati lakum dinukum walab. Coba remeh ke program-program kiai mbiyen. Mulane ngapunten nggih. Kowe ra melok ngundang ra usah cerewet kowe. Mosok ngundang meneng ae kok. Lho kula sampe ning ngeten iki soalnya alhamdulillah wakil gubernur Jawa Tengah wis santri tulen. Ini membuktikan betapa santri itu siap menjadi apapun. Panjenengan kula lek ngaji ten pundi-pundi tak sampe nggih. Santri iki makhluk sing sarwa pantes. Artinya apa? Dadi apa wae santri pantes. Dadi wong sugih santri pantes. Dadi wong melarat-melarat ngene iki ya pantes. Santri dadi pejabat ya pantes. Dadi ketua RT ya pantes. Wis to dadi apa wae santri pantes. Macul ngedos pantes. Jajal sing makili bupati kon ngedos. Rumangsa dokter ngedos. Lah nggih. Petani tulen tapi ya dikokon garap uang tuh sawai. Nyun pangapunten. Nek santri yuk dadi bakul yuk pantes, dadi guru yuk pantes, dadi kiai yuk nemen pantes se. Pokoknya sarwo pantes. Woi, woi. Mulane aku paling loro ati lek ana wong tua nang ngomong anakmu mbok pondok nolo pe dadi apa? Ora duwe jenazah, jadi ora duwe ijazah. Ape nyambut gawe apa? Dadi apa? Masya Allah leworo atiku. Ono tanggane njukuk mek mantu santri dipek mantu dilokno. Lah mantu kok cah pondokan. Ra iso nyambut gawe keset. Anakmu arek dipakani kitab kuning. Leworo atiku. Anggitmu nek santri cekelane kitab terus panganane kitab. Nang kapolsek iki cekelane pistol berarti panganane pistol. Lho bojomu sing tani cekelane pacul apa ya panganane pacul? Kae sing tukang ngepruki watu kae panganane ya watu ngono. Aku bendino nyekel mik ya ora tau mangan mik kok. Mangane ya tetep sego. Woi, woi. Lah nek perkara dadi apa? Lho sakniki lho santri dadi wakil gubernur, santri dadi gubernur, santri dadi menteri, santri dadi kiai, dadi kiai, santri dadi presiden, Gus Dur. Perkara rezeki Gusti Allah sing nanggung kok. Sing ngomong ning ngarepe sampean ya santri sampai saiki ya santri. Nek perkara rezeki penghasilan, ha kapolsek kalah mbek aku. Ngono lho, santri dadi anggota DPRD pantes. Ngono, tapi gajine ya akeh aku sih. Ngono lho. Pemanah terima asisten bupati ya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sama di dalam ilmiah, beda di dalam manfaah. Sama di dalam mau'idzah, beda di dalam inabah. Sama dalam dakwah, beda di dalam ijabah. Ngapunten, ilmune kadang bodoh, tapi kemanfaatan ilmune beda. Aja kaget di dunia pondok ini umum. Bocah nalika ana pondoke pinter, alim. Nahwi ngelontok, alfiyah ini maca bete ya apal, ora trimo kon dhuwur mengisor diwalik kon ngisor mendhuwur ya apal. Tangke ngelontok e. Tapi mulih ilmune ra manfaat. Ora dikanggokno wong. Ya ana model ngono kuwi, ketoke nang gone pondok ora patek pinter. Tapi akhirnya mulih lho dikanggokno masyarakat, ilmune iso manfaat. Dadi mergo ilmune diwulangno, dilakoni akhirnya ditambahi karo Gusti Allah ilmune, tambahi karo Gusti Allah ilmune, terus tambah man 'allama ma 'alima 'allamahullah. Sapa wonge sing gelem mulangno apa sing dingerteni bakal diparingi pangerten, ilmu tambahan, ilmu tambahan, ilmu tambahan. Langsung sing mulangi Gusti. Ngono. Halo. Halo. Cek, tak terus no sampean cek paham, gak? Mulane podo-podo ngomongi kekuatannya beda, omongane iso podo, bahasane podo, tapi kekuatannya beda. Mbah ketok ora paham sampeyan. Oh, contone nggih, nggih, nggih. Padha-padha ceramahe. Tapi kanggone wong sing ngrungokke, labete niku iso beda. Ngono lho maksud kula. Sehingga saya punya istilah apa di tangan siapa bisa berbeda dalam fungsi apa karena siapa. Cek ra paham nih, ra paham nih. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Kayak contoh tekene Mbah Yai Khalil Madura diparingne Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Situbondo ken ngaturke ten Mbah Yai Hasyim Asy'ari kuwi iso dadi wasilah lahirnya Nahdlatul Ulama, salah satu apa jenenge cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama tekene Mbah Yai Khalil Bangkalan. Lho nek tekene Mbah Yai Khalil Bangkalan kuwi teken di tangan Mbah Yai Khalil Bangkalan, fungsine dadi organisasi Nahdlatul Ulama penguat karena Allah Subhanahu. Lha nek tekene Mbah Yai Khalil Bangkalan lho iso dadi NU. Nek tekene wong kene paling banter kok mok go ansitu wasma'u wa athi'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa athi'u rahimakumullah. Lumayan kadang go golek utes kok padha tekene. Tapi sing nyekel sapa? Nilaine beda. Halo. Tekene Nabi Musa. Apa udan? Wong kene iki ra tau urung ngono kuwi. Katrok. Mas Ali ngerti ngene ra mangkat tau. Ha wong ngatri mbok tokno wong katrok-katrok. Tekene Nabi Musa alaihi salam ketika diperintah sama Allah, wa alqi ma fi yaminik. Hei. Iki perang tanding karo tukang-tukang sihire Raja Fir'aun kae lho. Raja Fir'aun tampar-tampar huncalno ning alun-alun ngene iki dadi ula, alun-alun bek ula gaweane tukang sihir Raja Fir'aun. Nabi Musa didhoe Allah, Musa tekan muncalno, huncalno, jebret. Dadi ula kethik keloket-keloket-keloket-keloket ula-ula gaweane tukang sihir Fir'aun diuntal kabeh. Ngono. Kuwi sing hebat iki ora tekene. Wong sing nyekel teken kuwi lho sing hebat. Hoi. Sing hebat dudu tekene wonge sing gawa teken. Lha umpama saiki tekene Nabi Musa ijek enek, terus mbok cekeli kuwe. Ya Mas, sampean sing nyekeli Mas. Nang nguncalke nang gone lapangan. Wis sing keloket-keloket malah ulomu sing keloket-keloket. Tekene yang meneng ae. Sing hebat iki sing nyekeli teken dudu tekene. Hah, ketika tongkat itu sama Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah. Jebret, laut terbelah, terbentang jalan, kenonggol lewat. Lah umpama tekane Nabi Musa saiki sik ana terus mbok cekeli kuwe, sebetke segara kono. Jebret, nang kowe terus jegura. Insyaallah al kelelebu wal megab megab. Tekene padha, beda sing nyekel beda. Paham? Paham? Podo-podo tembang, tembang liril-liril. Kuwi nek sing nembangke Sunan Kalijaga nganggo gaya langgam. Liril, liril, tandure wesumilir. Iso ngislamno wong sak pirang-pirang. Mampu mengislamkan umat kata. Tapi nek tembang lir-lir wis sing nyanyike grup kosidah iki. Tergantung tanggapane pira. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wesumilir, tak ijo raya-raya, tak senggete manten anyar, tak senggete manten anyar. Tergantung tanggapane piro. Padha-padha rengeng-rengeng lho. Ana sing rengeng-rengeng Habib Syekh. Ha trimo. Ngono ribuan jamaah kompak koyok dikomando langsung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, padahal Habib Zainul cuma la ilaha illallah la ilaha illallah. Ayo Dajjal, cangkemmu sing muni ngono. Lah nek Habib saya mek terima mampu menghipnotis jutaan manusia. Bocah sing dablek-dablek iso ngopi. Wis kene padang bulan padange kaya rina wis ngopene kabeh. Soale lewat lesanipun Habib Syekh njajal cangkemmu. Rengeng-rengenge iso padha. Tapi nek ngene udan. Kuwi nek Nisa Sabian Kiladil ard matak fi masaha law na'ish fi bila samaha wanta'ayasna bahab law tadikil ard naskin kan lighal. Kuwi nek Nisa Sabian wes enak aku ambek penyanyimu. Penyanyi saya amatiran ini macak ya. Oh, penyanyi ini ngantuk, ngamuk yuk biene minggat ya wes kok. Nek dilok yang ini belajar meneh dok, belajar meneh olah vokal, olah vokal. Dirungokke kuping ini ben penak neng ati iso masuk. Cara nih menyanyi harus dari hati, karena kalau menyanyi cuma dari mulut saja itu cuma masuk di telinga tok, tapi kalau dari hati masuknya nanti ke hati. Ngono. Penghayat apa masuk masuk Pak Eko ben. Penghayatan. Mau tak rungokne nyanyi lagu nene Sasabian yo ora pas. Wong lagune asline penak nek sing nyanyike ora penak yo malah gak merasuk. Dengan kasihmu ya Rabbi berkahi hidup ini, ora usah ditaboi. Dengan cintamu ya Rabbi damaikan mati ini, saat salahku melangkah gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah temuimu di surga. Ngono carane pakai perasaan orang mek lambet tok. Kuwi nek Nisa Sabian sing larang. Dajal sampean yang pasar karo mumet nang ha diarani wong gendeng kowe. Podo nek nek kowe sing muni ya dianggep wong bento kowe. Sehingga apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Ndonga iki mbok trimo ketoke ora bejaji tapi teko sapa donga kuwi? Ana santri Madura mondok nanggone Jawa. Sek anyaran ora paham bahasa Jawa. Nah, santri iki duwe pitik. Greng pitike. Sowan kiai ini njaluk donga, nggo nyuwuk pitike ben waras. Kiai, saya punya ayam sakit, Kiai. Minta doa, Kiai, untuk nyuwuk ayam saya biar sehat, Kiai. Nah, karo kiai ya diparingi donga, dikei donga lah, donga niki jopo basa Jawa. Dah, nanti ayammu yang sakit itu kepalanya dipegang. Terus bacakan doa, doanya gini. TPT. Dungane cara Jawa. TPT. Nek urip ndang waraso, nek matek nang modaro. Oh saking mantep e santri Madura iki. Langsung mulai pitike sing gering ngetungkruk iki candak ndase cek diwaca. TPT. Nek urip ndang waraso, nek mate ndang mudharo. Kuasane Allah. Berarti wacana donga iki. Pitik sing asale ngetungkru ngelimpri langsung jerantal melayu waras. Lek kuasane Allah, pitike waras, ganti kiyaine sing gering. Lha santri mujur iki balik nyang pondok arep matur suwun nyang kiyaine to, mergo pitike disuwuk kae donga karo kiyaine waras tenan. Lha kok kiyaine gering? Dia ngomong santri iki, "Terima kasih Pak Kiai, berkat doa dari Pak Kiai ayam saya sudah sehat." Jadi kiai ini, "Ya ayammu sehat, sekarang ganti saya yang gering. Doakan saya ya." Ya lumrah to kiai loro njaluk didongakne santrine kuwi. "Doakan saya biar sembuh." Nah, santri Madura iki mikir, "Ini kalau kiai sakit kayak gini enggak bisa ngajar ngaji. Kasihan teman-teman saya santri. Hendekne rumangsa duwe donga ampuh." Jadi ndase kiai ini langsung dicekel cek TPT. Nek urip ndang waraso, nek mate ndang modaro. Kiai ini goyu pingkel-pingkel keringet meruntus derodosan tangi cerekal waras. Ora mergo dongane ya mergo kudu guyu keringeten kuwi. Larang kaya ngerti ya kowe. Hei. Mulane ngapunten-ngapunten. Engko kiai-kiai sepuh sing ten desa-desa niku lho. Ora fasih macane donga. Kadang-kadang ya Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngapiya tampil jasadi wa jiada tampil milmi wa barokah tampil rezeki. Tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut makepiro tambah gedal maut. Aku amin nek ngono. Amin kula nek kiai-kiai desa niku sik murni sekan. Murni, murnine urung mambu proposal. Ora tau ngrubah kwitansi. Nek klimis-klimis ngene iki meragukan. Nggih. Mangkane sing menjaga keutuhan NKRI ya kiai-kiai desa. Seneng setuju kula programnya Pak Wagub tadi. Dadi dirumat kuwi sing tulus-tulus sing murni-murni. Waktune kok gak cukup ya. Lho kok ngoten? Iya. Kiai-kiai sing ten desa-desa sing sek murni-murni niku yang jogo NKRI kudu dirumat temenanan. Saestu. Sama aja salah lho ya. Sing adai ilallah, ajak-ajak yang agamane Gusti Allah. Heh, tukang-tukang adzan nang masjid nang musala kuwi lho adai ilallah. Sing mulang yang TPQ, sing mulang yang diniyah, mulang yang langgar-langgar ya alif fatka alif kasra ya lumma u a i u. Saiki tu dua ba ngono kuwi. Wi adai ilallah. Tenanan. Sing nanggone media sosial yo. Ya iya padha cuma sampean yo kudu mbah ra digatekke aku nek ngomong ngene iki. Teruske mboten? Nggih. Tak critani neh. Yo. Iki wis sak jam setengah wisan. Nggih, mang pirengke. Tak olah alike. Ini. Ben dadi wong sing pinter tur bener tur. Ngono lho. Sampeyan iki lek maca la ilaha illallah. Kuwi lek macane sampeyan bener, kuwi kaitane tajwid, fasohah. Secara kefasihan bener. La ilaha illallah. Lek macane bener dari segi kefasihan bener. Ini macammu la. Ana lampatkah la? Ini kalau dari segi fasohah kan salah. Woi. Iki lho sing rame-ramene Al-Fatihah. Nyuwun pangapunten. Lho kalau dari segi fasohah mboten fasih. Wong Al-Fatihah kuwi yo mboten fasih jenenge. Nek fasih yo Al-Fatihah.

lambene ilate diguntingi dhewe nganggo gunting teko geni neraka. Dadi lambene guntingi ilate diguntingi sampai entek berdarah-darah, akhirnya tuwuh maneh. Guntingi maneh berdarah-darah, entek tuwuh maneh. Guntingi maneh berdarah-darah, entek tuwuh maneh. Ngono terus. Kanjeng Nabi nyuwun pirsa ten malaikat Jibril. Manhum ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Apa jawaban malaikat Jibril? Hum khutobaul fitnah. Mereka adalah tukang-tukang pidato, tukang-tukang khutbah, tukang-tukang ceramah yang suka menebar fitnah, menebar kebencian. Dadi ini perpecahan nggone tengah-tengah umat. Neraka kuwi tukang ceramah. Mulane Mas Ali ngapunten, jenengan nek ngundang kiai kon ceramah terus mulih disangoni, kuwi dudu transportasi, dudu pisaro, kuwi uang kompensasi mlebu neraka, Mas. Mulane yo sing akeh. Nek wis ditekati dikendeli mlebu neraka, kompensasine sithik yo nanggung. Mergo ngapunten nggih, penyakite penceramah kuwi wegah nglakoni isi ceramahe. Sapa muni betul? Rene nduk. Makasih. Lungge. Lha terus nek mbok pikir nek polisi terus ora iso mlebu swarga. Malah polisi ki luwih cepet mlebune swarga. Dhisik polisi mbek kiai. Banyak kali polisi niku malah ngelingke wong sing asale lali pangeran, malah eling Gusti Allah perkara polisi. Akeh. Kaya contone nek Pak Peda Montor kowe ra nggo STNK, ra nggo SIM ngene, ketok polisi kok kaduan, astagfirullahaladzim. Ya Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, muga-muga selamat, ya Allah, muga-muga selamat. Kowe biasane ngilokke wong misuh lambemu rusak gara-gara ketok polisi. Ya Allah, muga-muga selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Weleng Gusti Allah gara-gara ketok polisi kuwi to. Ngono lho. Lah nek kiai ngekeki ceramah jamaah turu ngono kuwi. Ya wong turu mosok eling Gusti Allah. Malah nglalekno teko Gusti Allah, mulane keri mlebune swarga. Polisi saiki pedhone karo polisi mbiyen seje. Sakniki ten pundi-pundi Polres pundi mawon niku sakniki wis gawe acara ngaji rutin. Rutinan ngoten niku engko sing bayangkarine sing bejone polisi-polisi niku yo gawe kegiatan seminggu sekali, tahlilan, selawatan, pengajian, rutin. Nang kula pun sering kok ngisi ngoten niku. Polres Pati niku kula yo tau san zaman Pak Ari sik sing dadi Kapolres kae. Luar biasa saniki polisi-polisi. Jawa Timur ni top. Jawa Tengah yo top padha. Kula sering ngisi kok. Dadi sak derenge ngaji niku maca Asmaul Husna, apal kabeh polisi-polisi saiki. Polisi-polisi saiki ku apal Asmaul Husna. Lho. Lah kowe kadang ketemu linteng-linteng ngono kowe ora apal kok. Do apal, dadi badhe ngaji niku kompak do maca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Apal polisi-polisi, baru kita terus Yasinan. Apal kabeh surat Yasin. Manallah, Bojonegoro ya apal Yasin kabeh polisi. Eh sampean lho Mas, beda montoran no Bojonegoro, pas ono polisi operasi. Sampean orang gowo SIM, mbok wacano ayat kursi, ramandi. Ya ramempan wong polisi ini apal Yasin ndri mbok wacano ayat kursi. Lha kowe ngerti, wah biyen Kanjeng Nabi kae pas arep hijrah dikepung karo al-gujuni wong kafir kae maca ayat dari surat Yasin, wa ja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ushaynahum fa hum la yubsirun. Wah iki sing ngepungi kesirep turu kabeh. Wah iki polisine ben kesirep. Wa ja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Mesti prit panggah ketilang. Nah kowe terima satu ayat dari surat Yasin. Nah, polisine apal ayatnya surat Yasin kabeh kok. Terima mbok wacana wa ja'alna. Kowe nek wis ketilang kowe pengen aman gayamu kan polisi mbojak damai to. Kowe ngetokke dhuwit, Pak damai, Pak. Damai, Pak. Ngetokno dhuwit. Ngono kuwi dhuwite karo polisi ditampani napa mboten? Sing banter tampani napa mboten? Heeh. Tampani, polisi cerdas kok.